Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.